Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita telah mempelajari mulai dari takbiratul ihram, sunnah mengangkat dua telapak tangan sampai bersedekap. Jadi jika kita merujuk kembali secara singkat khulasa yang telah kita pelajari. Mengangkat tangan imma bersamaan, sejajar dengan kedua bahu, Allahu Akbar. Kemudian langsung bersedekah. Dada. Telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Atau telapak tangan kanan di punggung telapak tangan kiri, di pergelangan dan lengan. Atau di lengan. Atau menggenggam telapak tangan kiri, ibu jari dan jari telunjuk di pergelangan mazhab Hambali atau mazhab Syafi'i, melewati pergelangan sedikit ujung lengan. Yang kedua, tadi sejajar setinggi bahu atau setinggi ujung atas telinga, tadi bersamaan. Atau kedua telapak tangan diangkat dulu setelah terpasang, setinggi bahu atau setinggi ujung atas telinga, baru bertakbir Allahu Akbar. Kemudian bersedekap di darah yang salah satu dari tata cara tadi. Atau takbir dulu hingga selesai Allahu Akbar, baru mengangkat tangan setinggi bahu atau di atas telinga, langsung bersedekap. Itu yang kita pelajari sampai di situ. Setelah itu kata As-Sa'di rahimahullah, wa yaqul subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Lalu membaca salah satu dari doa istiftah. Doa istiftah di sini yang disebutkan oleh beliau, dipilihkan oleh beliau, disebutkan di kitabnya, membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk, singkat, au ghayruhu atau selainnya minal istiftahat alwaridati, dari doa-doa istiftah atau doa-doa istiftah yang datang anin nabi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau memberi pilihan, boleh doa istitah ini, boleh juga doa istitah yang lainnya yang memang datang ajarannya dari nabi alaihi salatu wassalam. Artinya ini termasuk dari al-adkar, al-ad'iyah yang mutanawwi'ah, yang beraneka ragam, yang disunnahkan diamalkan seluruhnya tetapi secara bergantian, terkadang baca ini, terkadang baca yang lain, dari doa-doa yang datang dari Nabi SAW, bukan digabung dua doa istitah atau tiga doa istitah atau semuanya, enggak, satu saja. Kadang-kadang baca yang ini, kadang-kadang baca doa yang lain, kadang-kadang yang lainnya lagi, dan seterusnya. Secara bergantian. Semuanya datang dari Nabi SAW, terkadang Nabi membaca yang ini, terkadang baca yang itu. Baik. Membaca doa istitah, hukumnya sunnah. Membaca doa istitah, hukumnya sunnah. Mustahab. Berdasarkan amalan Rasulullah SAW, dan para sahabat radhiyallahu anhum. Amalan Nabi alaihi salatu wassalam, amalan semata, sekadar amalan, puncaknya hanya menunjukkan sunnah mustahab. Sebagaimana dalam qa'idah usul fiqh. Nah, jadi amalan Nabi alaihi salatu wassalam, membaca doa itu dalam sholat, begitu pula para sahabat, ya, menunjukkan ini sunnah mustahab. Tidak sampai pada tingkatan wajib. Karena tidak ada perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ia wajib. Ini pendapat jumhur. Yang menyelisihi masalah ini adalah Al-Imam Malik. Al-Imam Malik berpendapat tidak disyariatkan membaca doa iftitah. Al-Imam Malik mazhabnya tidak disyariatkan doa iftitah. Tetapi langsung baca Al-Fatihah. Ini mazhab Malik. Tidak ada doa iftitah, melainkan langsung baca Al-Fatihah. Al-Imam Malik berdalil dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-Imam Malik berdalil dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Lafaz hadisnya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr, Abu Bakr wa Umar dan Umar radhiyallahu anhuma kanu, adalah mereka yaftatihuna as-salata, membuka salat mereka, memulai salat mereka bilhamdulillahi rabbil alamin, yani ala al-hikayah al-ayah, hikayatkan ayatnya jadi tetap diraka bilhamdulillahi rabbil alamin. Nah, paham maksudnya mengatakan al-hikayah maksudnya al-ba itu kan harfu jar. Yang namanya harfu jar jika masuk ke isim itu majrur di kasrah asalnya. Jadi bilhamdi. Nah, kan gitu, bilhamdi. Tapi pada hadis dia kata bilhamdu. Kenapa alhamdu? Yani bilhamdulillahi rabbil alamin. Al-hikayah maksudnya menghikayatkan ayat. Ayatnya kan bunyinya alhamdulillahi rabbil alamin. Teks ayatnya alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi meskipun masuk ba, al-ba, tapi tetap dibaca alhamdulillahi rabbil alamin alal hikayah, menghikayatkan ayat. Aslinya begitu. Itu maksudnya alal hikayah. Tetap didommah, marfu' alhamdu alal hikayah. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, adalah kebiasaan mereka, sunnah mereka, memulai sholat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Awal surat Al-Fatihah. Ayat pertama yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, dan nanti akan datang penjelasan tentang surat Al-Fatihah dan penegasan bahwa ayat pertamanya adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama. Ayat mustaqillah, ayat tersendiri yang turun, ya, di permulaan setiap surat, memisah antara satu surat dan surat berikutnya, kecuali surat Baraa'ah, surat At-Taubah, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi riwayat Anas mengatakan Nabi Alaihissalam, Abu Bakar, Umar, mereka biasa memulai salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin, menunjukkan bahwa ayat pertamanya alhamdulillahi rabbil alamin. Ini surat Al-Fatihah maksudnya. Nah, Al-Imam Malik berdalil dengan hadis ini, salah faham beliau rahimahullah, mujtahid imam, ijtahid fa'akta'ah, beliau berijtihad dan keliru ijtihadnya, ya, karena hadis ini bukan menafikan adanya doa iftitah. Makna hadis Anas, ya, Anas radhiyallahu anhu hendak meriatkan kepada umat bahwa mereka Nabi Al-Fatihah dan dua sahabat terdekatnya Abu Bakar Siddiq dan Umar radhiyallahu ta'ala huma'an, yang di masa khilafah masing-masing sepeninggal Nabi Al-Fatihah, Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah Rasulullah Al-Fatihah menggantikannya sebagai imam, sholat. Naam. Wafat Abu Bakar Siddiq diganti oleh Amirul Mu'minin khalifah yang kedua yaitu Umar radhiyallahu ta'ala. Mereka memimpin sholat. Nah, pada masa masing-masing, ya, mereka memulai dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Maksudnya, anak adalah mereka memulai dengan Al-Fatihah sebelum surat yang lainnya. Maksud anak itu, bahwa mereka memulai sholat dengan surat Al-Fatihah sebelum baca surat yang lain. Karena telah datang hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, amalan beliau membaca doa istikharah. Nah, jadi tidak bertentangan antara hadis Anas dengan hadis tadi tersebut. Karena maksud Anas bukan menafikan doa istikharah. Bukan maksud Anas bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidak baca istikharah. Anas tidak menafikan sama sekali. Tidak ada pada riwayat Anas mengatakan Nabi Alaihissalam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma memulai sholat tanpa baca doa istitah. Beliau hanya menjelaskan bahwa memulai dengan surat Al-Fatihah. Artinya sebelum surat yang lainnya, qiraah dalam sholat itu diawali dengan surat Al-Fatihah sebelum qiraah surat yang lain. Nah, sedangkan terhadap hadis-hadis yang menetapkan Nabi Alaihissalam membaca doa istitah. Jadi dipadukan semuanya seperti itu hasilnya. Jadi keliru ijtihad Imam Malik rahimahullah, yang benar jubur. Nah, ada beberapa doa istitah yang disunahkan dibaca secara bergantian sebagaimana disebutkan oleh Sa'di rahimahullah di matan kitab. Nah, salah satu doa istitah tersebut dan itu yang dipilihkan oleh Sa'di rahimahullah untuk diajarkan dalam kitabnya yang beliau sebutkan di matan itu adalah doa istitah yang diajarkan oleh Umar radhiyallahu taala yang datang dari Umar radhiyallahu taala anhu. Naam. Anna Umar ibn al-Khattab, sesungguhnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu hina fataha as-salat ketika membuka salat, memulai salat, kabbar. Beliau bertakbir, yaitu takbirat al-ihram. Thumma qal, kemudian Umar radhiyallahu anhu membaca subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Wa fi riwayah, dalam sebuah riwayat yusmi'una dhalika wa yu'allimuna, yusmi'una dhalik wa yu'allimuna. Qala ar-rawi, kata rawi dari Umar, yusmi'una dhalik, Umar radhiyallahu anhu sengaja memperdengarkan kepada kami bacaan istitahnya. Wa yu'allimuna, dan sengaja mengajari kami doa istitah. Dan ini diantara dalil bolehnya kadang-kadang, ya, satu bacaan yang pada asalnya itu dibaca sir, tetapi dijaharkan oleh imam dengan tujuan apa? Untuk mengajarkan kepada jamaah, kepada makmum. Sebagaimana dilakukan oleh Umar di sini. Dua istitah. Dibaca sir, kan begitu. Tetapi Umar menjaharkan, memperdengarkan kepada makmum di belakangnya secara sengaja untuk mengajari mereka. Nah, untuk dicontoh. Hadis ini riwayat Ibnu Abi Syaibah. Nah, yang diriwayatkan dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu adalah Ibnu Abi Syaibah At-Tuhawi الدار القطني Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dan Al-Baihaqi. Ibn Abi Shaybah At-Tuhawi Ad-Darqutni Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dinyatakan sahih oleh Al-Hakim. Al-Hakim menilainya sahih. Al-Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak ya, dan menilainya sahih dan disetujui oleh Az-Zahabi dan Al-Albani. Hukum Al-Hakim menilai hadis ini sahih disetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi dan Al-Imam Al-Albani. Nah, saat ini sahih dari Umar radhiyallahu taala. Sebagai tambih, ada riwayat Muslim. Ana tidak sebutkan tadi karena riwayat Muslim dalam sahihnya dari Umar radhiyallahu anhu sanadnya putus, munqati', antara rawi bernama Abdah, rawi yang bernama Abdah, Abdah bin Abi Layla, Abdah bin Abi Layla tidak mendengar hadis dari Umar. Jadi dalam Sahih Muslim, ya, sanadnya adalah lima Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari sampai kepada Abdah bin Abi Layla dari Umar. Sedangkan Abdah bin Abi Layla tidak mendengar hadis dari Umar. Jadi putus. Baik, sekarang pertanyaannya, lima Muslim, ya, murid Imam Al-Bukhari dan dua kitab imam ini, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, kitab paling sahih setelah Al-Quran. Nah, dengan syarat-syaratnya yang keduanya letakkan dalam kitabnya, sehingga yang dimasukkan hanya hadis yang sahih yang menurut persyaratan keduanya, dan persyaratan Al-Bukhari lebih ketat daripada Muslim. Kenapa Imam Muslim memasukkan riwayat ini padahal munqati'? Munqati' dhaif. An-Nawawi menjelaskan jawabannya. An-Nawawi menjelaskan dalam syarahnya bahwa Al-Imam Muslim memasukkan riwayat ini, riwayat yang munqati' ini dari Umar dalam kitab sahihnya hanya sekadar penyebutan. Hanya sekadar penyebutan, mujarrad adzikr, mujarrad dzikr, sekadar penyebutan saja, bukan dengan maksud periwayatan, bukan dengan maksud periwayatan, difahami? Sekadar diselipkan saja begitu, ya, bukan dengan maksud sebagai periwayatan yang ini dianggap masuk dalam syaratnya untuk masuk dalam hadis-hadis yang sahih dalam sahihnya, bukan sekedar penyebutan lewat, difahami? Nah, kemudian berikutnya yang juga perlu diketahui sebagai faedah ini tadi kan mauquf, ya, sudah kalian dengar riwayatnya di keluarga Ibn Abi Shaybah dan lainnya, Nabi Shaybah, Tuhawi, Al-Hakim, Al-Bihaqi. Nah, Umar radhiyallahu anhu yang membaca dan mengajarkan para sahabat berjamaah, beliau menjaharkan, maksud mengajarkan. Ini mauquf dari Umar. Nah, tapi kan Umar radhiyallahu anhu tidak mungkin mengada-ada dari dirinya sendiri berijtihad, kan begitu? Tidak mungkin beliau berijtihad sendiri merangkai doa iftitah, ya kan? Nah, hal-hal yang sifatnya tauqifiyah, harus ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jika datang dari sahabat, itu berarti sahabat tersebut telah mengambilnya dari Nabi, meskipun dia tidak memperjelas. Nah, yakni diistilahkan mauquf lahu hukmur rafi', mauquf memiliki hukum, ya, seperti hadis yang marfu'. Hadis ini sendiri sebenarnya sudah diriwayatkan secara marfu', datang riwayat marfu', yakni dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ada beberapa hadis. Ada hadis Umar. Umar menisbatkan kepada Nabi alaihi wassalam dari riwayat bahwa Nabi mengajarkan ini. Ada hadis Aisyah. Ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ada hadis Anas, empat sahabat. Umar, Aisyah, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas. Mereka semua meriwayatkannya kepada dan menisbatkan riwayat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membaca riwayat tersebut. Namun semuanya sanadnya memiliki kelemahan. Ya, sanadnya seluruh riwayat itu sanadnya memiliki kelemahan. Hanya saja Al-Albani rahimahullah berkesimpulan secara keseluruhan, yakni gabungan seluruh riwayat yang banyak itu, beliau menilai hadis ini sahih. Apalagi telah datang dari Umar dengan sanad yang sahih, dan Umar tidak mungkin hasil ijtihad pribadi, kan seperti diterangkan tadi. Nah, ini sebagai menguatkan riwayat yang marfu ini, bahwa memang ini telah datang dari Nabi SAW. Difaham ini? Jadi kesimpulannya, ini salah satu pilihan yang sabit, ya, dari sunnah Nabi SAW untuk kita baca, ya, sebagai doa iftitah. Apa makna doa iftitah ini? Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanak, maha suci engkau. Allahumma, ya Allah. Allahumma, sudah sering disampaikan, asalnya Allahumma itu adalah ya Allah. Ya Allah, wahai Allah. Ya harfun nida. Because the du'a. Harfun nida untuk berdoa, di sini memanggil Allah untuk berdoa. Dalam rangka berdoa. Ya-nya mahdufah. Ya-nya dibuang. Kemudian diganti dengan huruf mim. Kata ulama, kenapa mim yang dijadikan pengganti harfun nida tersebut? Karena mim, cara membacanya makhrajnya, mengatupkan kedua mulut. Dikumpulkan. Ya. Mim. Supaya orang yang berdoa, memanggil Allah SWT, mengumpulkan kalbunya. Mengumpulkan kalbunya, hatinya khusyuk, ya, mengumpulkan seluruh, ya, kalbunya memohon meratap kepada Allah dan diletakkan di akhir setelah lafzul jalalah dalam rangka mendahulukan lafzul jalalah. Nah, kemudian lafzul jalalah. Baik, Allahumma, ya Allah, wahai Allah, maha suci engkau, ya Allah, wa bihamdik. Dan segala puji bagimu. Dan segala puji bagimu. Wa tabarakatmu. Maha berkah, maha barakah namamu. Wa tabarakatmu. Maha barakah, maha berkah namamu. Di antara keberkahan nama Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita menyembelih, membaca bismillah, jadi halal. Jika kita menyembelih tanpa baca basmalah, bismillah, jadi bangkai. Nah, jika kita baca bismillah, makan, minum, syaitan tidak bisa ikut campur. Tidak bisa ikut mengkonsumsi makan dan minuman kita. Dan sekian. Ya, ini sekadar contoh menunjukkan barokah. Ya, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maha barakah namamu. Maha berkah namamu. Wa ta'ala jadduk. Wa ta'ala. Ta'ala artinya maha tinggi. Jadduk artinya azamatuk. Keagunganmu. Wa ta'ala jadduk. Wa ta'ala azamatuk, maha tinggi keagunganmu. Wala ilaha ghairuk. Wala ilaha, tidak ada Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan yang benar. Ghairuk selainmu. Tidak ada Tuhan yang benar selainmu. Yani engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tayyib, ini makna dua istilah ini. Dihafalkan dan difahami maknanya, diselami makna. Sehingga ketika untuk membacanya, ya, sambil menghadirkan qalbu hati, yakni memperhatikan, merenungkan kandungan maknanya. Sehingga khusyuk. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa tabarak asmuk, wa ta'ala jadduk, wa la ilaha ghairuk. Tayyib. Pilihan doa yang lainnya yang mungkin akan anak angkat pada pelajaran kita sebagai tambahan, satu doa tambahan dalam syarah ini, yaitu doa istitah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan hadisnya muttafaq alaih. Hadisnya muttafaq alaih, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Dari sahabat yang sama itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi shalah, apabila bertakbir dalam salat, yani takbiratul ihram, apabila telah bertakbir takbiratul ihram pada salatnya, sakata hunayyatan, sakata hunayyatan, beliau terdiam sejenak, qabla ayyaqra, sebelum membaca, qabla ayyaqra qira'a, yani apa, qira' al-fatihah, sebelum membaca al-fatihah. Nah, apa yang terjadi ketika Nabi diam? Jadi setelah takbiratul ihram beliau diam sejenak, tidak langsung baca al-fatihah, tidak langsung terdengar membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Kan Anas radhiyallahu anhu pada riwayat muttafaq alaih sebelumnya mengatakan Nabi Al-Fatihah, ya, senantiasa memulai salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi jika sudah bertakbir takbiratul ihram tidak langsung baca al-fatihah tapi diam. Nah, perhatikan harus semangatnya Abu Hurairah menuntut ilmu. Ya, diamnya Nabi sahabat itu ditanya oleh Abu Hurairah. Fakul, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, hai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, bi abi anta wa ummi. Hafalkan baik-baik. Sebagian orang menulis, bahkan tersebar di medsos, di WA, di grup WA, ya, karena tidak paham, mungkin dia belum belajar, ataukah ya dia sudah belajar tapi belum mempelajari masalahnya, dan dia tidak merujuk ke syuruhat, mengartikan bi abi anta wa ummi dengan makna sumpah, gitu. Diartikan dia mengatakan demi ayahku dan ibuku, diartikan sumpah, padahal tidak boleh bersumpah demi selain Allah Taala. Bi abi anta wa ummi itu bukan demi ayahku dan ibuku. Nah, kalimat seperti itu diucapkan ya oleh orang Arab. Dan di masa Nabi SAW sahabat menggunakannya ya kepada Nabi SAW, itu maksudnya bermakna tebusan, yakni maknanya ufdik bi abi wa ummi, aku menebusmu dengan ayah dan ibuku. Ini menunjukkan ya ketulusan dia dan permohonan dia agar betul-betul permintaannya itu dipenuhi, ya, menjadikan ayah dan ibunya sebagai tebusan atas permintaannya. Nah, bi abi anta wa ummi artinya apa? Ufdik bi abi wa ummi, aku tebus kamu dengan ayah dan ibuku. Ayahku dan ibuku jadi tebusan. Aku menebus pada lain. Luar biasa kalau ayah dan ibu yang jadikan tebusan. Nah, mahal. Kan begitu. Jangan jadikan demi ayah dan ibuku. Dan ini tersebar di kastor. Nah, di kalangan salafiyun, dari kalangan penulis-penulis yang mungkin tidak punya bekal ilmu yang cukup, namun menulis. Nah, dan tidak teredit. Jadi sumpah, dijadikan sumpah oleh dia. Padahal tidak boleh bersumpah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demi Allah dan selainnya dari nama-nama Allah, ya. Nah, jadi apa artinya bi abi anta wa ummi? Naam, aku menebusmu dengan ayah dan ibu. Jadi jika dapat dalam hadis-hadis, ya, riwayat-riwayat, kalimat semacam ini, kalian sudah paham maksudnya tebusan. Nah, kenapa dia menebus dengan ayah dan ibunya? Ini mahal sekali tebusannya. Karena ilmu yang dia ingin tanyakan ini mahal. Bi abi anta wa ummi, ayahku dan ibuku jadi tebusanmu, wahai Rasulullah. Ara'aita sukutaka, ara'aita yakni akhbirni, beritahu aku. Ara'aita itu maknanya akhbirni. Uslub kalimat ara'aita semakna dengan akhbirni. Nah, ara'aita yakni akhbirni, beritahu aku. Sukutaka, diammu, baina takbir wal qira'ah, antara takbir, takbiratul ihram dan qira'ah baca al-Fatihah, ma taqul, kata ma taqul, apa yang kamu baca wahai Rasulullah? Aku jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, beritahu aku apa yang kamu baca antara takbir dengan qira'ah al-Fatihah. Abu Hurairah. Nah, maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ini menunjukkan ilmu itu mahal sekali. Nah, penting sekali. Nah, aqul, kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal-maghribi. Langsung kita artikan, ya, meningkat waktu. Nah, Allahumma ba'id, ya Allah. Tadi Allahumma sudah diterangkan, ya. Ya, bagaimana proses menjadi Allahumma. Darinya asalnya ya Allah. Ya Allah, ba'id baini wa baina khotayaya. Ba'id, jauhkanlah. Baini, antara aku. Wa baina khotayaya, dengan kesalahan-kesalahanku. Jauhkan antara aku dengan kesalahan-kesalahanku. Khotoya yakni kesalahan-kesalahan. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi, sebagaimana engkau, kama ba'adta, sebagaimana engkau jauhkan bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Luar biasa jauhnya antara timur dan barat. Jauh sekali. Nah, jika kita dijauhkan oleh Allah dari kesalahan-kesalahan kita seperti jauhkannya timur dan barat, selamat kita. Ini doa yang pertama. Selanjutnya, Allahumma naqqini min khotayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ya Allah, naqqini, bersihkanlah aku, min khotayaya, dari dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku, kama, sebagaimana yunaqqa, dibersihkannya, as-saubu, pakaian, al-abiyadu, yang berwarna putih, minat danas, dari noda hitam. Antum, ya, bayangkan pakaian putih, ya, baju putih, jika kena noda kelihatan sekali, kan begitu. Nah, noda hitam sedikit kelihatan. Nah, tidak bersih. Itu noda hitam itu bagaikan dosa yang mengotori kesucian, ya, kalbu, hati, kesucian diri. Nah, kita mohon kepada Allah agar dibersihkan dari kesalahan-kesalahan kita sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari noda hitam. Pakaian putih jika sudah dibersihkan dari noda hitam, langsung putih, bersih. Nah, Allahumma ighsilni, ya Allah, ighsilni, cucilah aku min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahan dosa-dosa itu. Bisalji, dengan salju. Antum tahu salju? Ya, turun dari atas, jatuh di muka bumi, menumpuk jadi gunung. Nah, membukit ya, salju. Dia tidak mencair, membeku dan menumpuk. Ya, itu salju. Walma, air. Yani dengan salju, dengan air. Wal baradi, dan butiran es. Antum pernah melihat butiran es? Ada kalanya hujannya hujan es, hujan butiran es. Ya, baru-baru ini tidak lama terjadi. Nah, turun di Madinah dan juga di Muntilan. Nah, hujan es, jadi butiran es yang turun. Nah, dan butiran es ini jika sampai ke muka bumi, pecah. Nah, pecah. Kalau salju kan menumpuk jadi gunung salju. Nah, ini sampai di muka bumi, pecah. Nah, butiran es, dingin seperti es. Nah, yang turun bukan air hujan biasa, tapi butiran es. Itu bahwa. Nah, ini makna hadis barakallahu fikum. Jadi makna doa ini memohon kepada Allah agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi bagian pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta minal masyik wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dengan kesalahan itu sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Artinya, kita mohon kepada Allah agar kita dijaga dari kesalahan, agar tidak melakukan kesalahan. Dijauhkan dari kesalahan seperti jauhkan dari timur dan barat. Ini kita tidak terjerumus, tidak melakukan kesalahan. Kemudian, dan kita memohon dalam doa ini agar dijauhkan dari hukumannya. Ketika dikatakan, ya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai, ini juga mengandung makna dijauhkan dari hukuman. Nah, siapakah yang bebas dari kesalahan? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam berpotensi selalu untuk berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa yang selalu bertobat. Nah, dalam hadis, khata'a Adam fa khata'a dzurriyyatuhu fa khata'a dzurriyyatuhu. Adam berbuat salah, akhirnya keturunannya pun melakukan kesalahan. Namun kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari kesalahan. Dan karena memang realitanya tidak ada yang selamat dari kesalahan, kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari hukumannya jika kita bersalah. Itu makna Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Mohon agar dijauhkan dari kesalahan, tidak melakukan kesalahan. Dan jika bersalah, melakukan kesalahan, dijauhkan dari hukumannya. Kemudian, jika kita melakukan kesalahan itu, kita mohon agar dibersihkan darinya. Yaitu Allahumma naqqini min khotoyai wa baina khotobul abiyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahan-kesalahan itu sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari noda hitam. Agar kita dibersihkan oleh Allah dari dibersihkan dari kesalahan-kesalahan itu. Kemudian bagian terakhir dari doa ini, memohon kepada Allah agar dihilangkan bekas-bekasnya. Ya. Secara minta agar kita dibersihkan oleh Allah dari pakaian putih dibersihkan dari noda hitam, kita minta agar dicuci oleh Allah, dihilangkan bekas-bekasnya dengan dicuci dengan air, dengan salju dan butiran es. Sehingga bersih dari kesalahan itu, tidak ada bekas-bekas yang tersisa. Masya Allah, kan luar biasa berarti doa istita ini. Selain hadis ini muttafaq alaih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kandungan maknanya ya luar biasa sebagaimana kita dengar. Nah, jika dua istita ini saja bisa kita hafalkan dan kita amalkan secara bergantian, khairun katsir, sudah kebaikan yang besar yang kita miliki. Lebih-lebih lagi jika juga bisa menghafalkan doa istita yang lainnya, bisa dilihat dalam sifat salat Nabi karya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, pilihan-pilihan doa-doa istita tersebut. Namun pada pelajaran kita cukupkan dengan dua ini saja. Jazakumullah khairan. نكتفي بهذا. تفضلوا. سبحان الله وبحمده. لا إله إلا الله.